Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adanallahu iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Dari berbagai macam nikmat sehingga bagi kita bisa melangkahkan langkah-langkah kita untuk menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan ketika seseorang bersabar untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian besar dan demikian utamanya ketika seseorang selalu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita telah mendengarkan dari daurah beberapa hari yang lalu. Keutamaan mereka senantiasa akan turun as-sakinah, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan, dan mereka akan dinaungi oleh malaikat-malaikat, didoakan kepada malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka, menyanjung mereka di kalangan ahlus sama, penduduk langit. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan ikut mendoakan orang yang menuntut ilmu agama. Semut-semut yang ada di lubangnya, mereka ikut mendoakan orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak keutamaan yang akan dicapai dan diperoleh seorang penuntut ilmu agama. Maka di malam hari ini kembali kita membaca Kitabul Ilm karya Al-Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita ulang kembali pertanyaan yang ke-80. Fadilatul Syekh من الملاحظ في الصحوة الإسلامية الاتجاه إلى العلم ولله الحمد والمنة وخصوصا علم السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. Asy-Syaikh yang mulia ditanya, dari catatan-catatan penting terhadap kesadaran umat Islam untuk merujuk kembali kepada ilmu, dan segala puji atas Allah wal minnah dan kenikmatannya, wa khususan dan terkhusus ilmu sunnah nabawiyah, ilmu sunnah nabi. Ala sahibiyah, kepada yang melakukannya. Afdalus shalah, seutama-utamanya salawat, dan sesempurnanya taslim, keselamatan. Wa minal mulahadati, dan di antara catatan-catatan penting itu, al-alif, yang pertama, at-ta'arud lis-sahihain, memaparkan atau menjelaskan as-sahihain, yaitu al-Bukhari wa Muslim. Naqdan tad'ifan wa tashihan, yaitu dia mengkritisi terhadap as-sahih al-Bukhari wa Muslim dalam mendoifkan dan mensahihkan. Min kibali ba'di talabatil ilm alladhi lam tursah akdamahum fi hadal ilm, yaitu dari sebagian penuntut ilmu yang belum rasih, belum dalam keilmuannya, dan belum kokoh dalam keilmuannya, tetapi mereka sudah mengkritisi, ya, mensahihkan dan mendhaifkan Sahih al-Bukhari dan as-Sahih Muslim. Ilman bi anna hadainil kitabaini min usuli sunnah wal jamaah, min usuli sunnati wal jamaah, wa qad talaqathuma al-ummatu bil qabul. Sebagai pengetahuan bahwa dua kitab ini, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim, termasuk dasar dari dasar-dasar Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan umat telah menerima keduanya. Ini masalah yang pertama, nanti akan ada jawabannya. Masalah yang kedua, alba rawaju madhhabiz zahiriyah, telah tersebar, intashar, menyebar madhab az-zahiriyah, ya, dia memahami secara zahirnya, ini madhab zahiriyah. Jadi seperti menikah, nikahilah wanita masna wa thulatsa wa ruba', 2, 3, 4. Jadi 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9. Jadi nikahilah wanita itu 9. Naam, ini secara zahir memahaminya. Nah, atau ada hadis dilarang kencing di air yang tidak mengalir. Maka dia kencing di dalam botol kemudian dilemparkan ke dalam. Naam. Ya, ini mazhab zahiriyah. Inda ghalibiyati syabab, yaitu di sisi mayoritas para pemuda, ya, tersebar mazhab ini di kalangan para pemuda. Wal irad an kutubil fuqahail ummah, kemudian mereka berpaling dari kitab-kitabnya para fuqahail ummah, para imam-imam yang faqih, yang memiliki kedalaman ilmu. Jim yang ketiga, insyghalu ba'di talabati hadzal ilmi syarif bihi anil ulumi daruriyati li talabati ilmi syar'i mislul qira mislul qur'anil karim wal lughatil arabiyyah wal fiqhi wal faraid ila akhir. Para penuntut ilmu, sebagian para penuntut ilmu menyibukkan diri dengan ilmu yang mulia, dari ilmu-ilmu yang sangat mendesak untuk dipelajari, untuk dituntut, darurah, ya, sangat-sangat diperlukan untuk dipelajari. Seperti mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari bahasa Arab, mempelajari fikih, dan mempelajari faraid, ya, ilmu warisan, ila akhir. Dal yang keempat, syuyu'un atau syuyu'u dhahiratit ta'allum wa tasaddur litadris wal futiyah min kibali badi talabatil ilm alladina la yu'raf lahum syuyukhun wala kudamun sabitatun fil ilmi wa innama hiyal kiraat wal mutala'atul kutub. Ya, telah tersebar zahir ataupun penampilan at-ta'allum, orang yang baru belajar, wa tasaddur litadris, kemudian dia muncul untuk mengajar, wal futia, dan untuk memberi fatwa, padahal mereka ini adalah sebagian penuntut ilmu yang mereka tidak diketahui guru-guru mereka dan tidak memiliki kekokohan, ya, tidak memiliki pendirian yang kokoh di dalam ilmu, tetapi mereka hanya kiroah, mereka hanya membacanya dan mutolaah kitab-kitab, jadi belajar sendiri. Naam, belajar sendiri, menyimpulkan sendiri, mereka tidak memiliki gurunya. Fama taujihukum hafidhakumullah wa ra'akum, maka apa arahan kalian wahai syekh yang di saat itu masih hidup? Naam, hafidhakumullah dan sekarang rahimakumullah wa ra'akum, dan Allah senantiasa menjaga kalian. Fa'ajaba hafidhahullah wa ra'ahu qailan, naam ay rahimahullah, maka asy-syekh rahimahullah menjawab dengan ucapannya, al-jawabu alal mulahadhatil ula, jawaban dari catatan yang pertama, la syakka anna hadhihi shahwah sahibaha walillahil hamd hubut tibai sunnah wal hirs alaiha, tidak diragukan lagi, ya, bahwa kesadaran pemiliknya, naam, walillahil hamd, segala puja bagi Allah, yang dia senang mengikuti sunnah dan semangat di atas sunnah, ya, keinginan dia kepada sunnah, kecintaan kepada sunnah, dan semangat di atas sunnah ini, walhamdulillah. Walakin, akan tetapi, kata syekh, kama dzakartu, sara yantahiju hadal manhaj qaumun lam yablughu ma balagha ahlul ilm min qablihim. Akan tetapi, sebagaimana yang saya sebutkan, mereka menjalani manhaj ini atau menjalani jalan ini, kaum, suatu kaum yang mereka belum memperoleh atau belum mencapai apa yang telah dicapai oleh ahlul ilm dari sebelum mereka dalam masalah penelitian dan kedalaman ilmu mereka, ya, mereka ini belum sampai seperti para ahlul ilm dalam penelitian dan kedalaman ilmu mereka. Wa rabti syariah ba'diha bi ba'din, dan mereka belum sampai atau belum bisa untuk menghubungkan syariah antara satunya dengan yang lainnya. وتقييد ومطلقها ومطلقها وتخصيص عامها. Demikian pula mereka belum bisa ya untuk mengkait yang mutlak ya wa takhsis amiha dan mengkhususkan yang umum, karena dalil-dalil itu ada ya, ada yang mutlak kemudian dikoyit ya, ada yang umum kemudian dikhususkan. Naam. Wa ruju ila al-qawaidil amma al-ma'rufah bisyariah, dan mereka rujuk kepada kaidah-kaidah ammah, kaidah-kaidah umum, al-ma'rufah bisyariah, yang telah dikenal dengan syariah. Jadi mereka belum merujuk, tidak merujuk kepada kaidah-kaidah umum tadi yang ma'ruf di dalam syariah. Ini kondisi mereka yang sangat disayangkan oleh Syekh. Kurang teliti, nam tidak bisa membedakan takyid dari yang mutlak, takhsis mengkhususkan dari yang umum, dan mereka tidak kembali kepada kaidah-kaidah umum yang telah diketahui dalam syariah. Fasaru yaltaqituna min kulli wajhin, sehingga ketika keadaan mereka seperti ini, mereka menghimpun ya dari berbagai sisi, sudah dikumpulkan seluruhnya. Hatta fil ahadits dhaifah, sampai-sampai pun dalam hadis-hadis dhaif ikut diambil ya, ikut dihimpun. Allati la yu'mal biha inda ahli ilmi, yang tidak diamalkan oleh ahli ilmi, ikut diambil, ikut dijadikan sebagai hujjah. Li syudzudhiha, karena hadis-hadis itu syadz, menyelisih hadis yang sahih. mereka tidak peduli. Wa mukhalafati lima fil kutubil mutamida bainal ummah, dan menyelisihi terhadap kitab-kitab yang menjadi sandaran di antara umat. Tajiduhum ya talaqafunaha, sehingga engkau akan mendapati mereka mengambil hadis-hadis dhaif, wa yahtaduna fiha, dan mereka menguatkan jazakumullah khair ya, hadis-hadis dhaif dikuatkan oleh mereka. Wafil ilm, di dalam pembahasan ilmu ya, hadis-hadis dhaif mereka kumpulkan dengan cara mereka sendiri dan mereka menguatkannya ya, menguatkan pembahasan ilmu dengan hadis-hadis dhaif itu. Wafil ingkari ala man khalafa, dan mereka mengingkari ketika ada orang yang menyelisihinya. Nah, ini sangat berbahaya kalau seperti ini. Wa kadzalika aidan tajiduhum qad balagha bi ba'dihim al-ujub, dan demikian pula juga engkau akan dapati mereka ya, sungguh telah mencapai sebagian mereka al-ujub, ta'ajub ya, bangga diri, menyombongkan diri. Ila ansaru yata'arraduna ala susihain, sampai-sampai mereka mengkritisi ya, kitab dua sahihain, au ahadihima min nahyatil hadithiyah, atau salah satunya dari sisi ilmu hadis. Wa ta'arraduna ala la'imma min nahyatil fikhiyah, dan bahkan mereka juga mengkritisi para imam dari sisi atau ilmu fikih. Ala immatul ladina ajma'atil ummah ala imamatihim, yang mana umat telah sepakat tentang keimamahan imam itu, ya, tapi di sisi mereka dikritisi. Ini sangat berbahaya. Syekh Albani dikritisi, ya, Syekh Robi dikritisi oleh mereka. Naam, tidak ada tahdir. Naam, sehingga ketika pelanggaran itu ada pada diri mereka, ya sudah, tidak lagi mentahdirnya, membiarkan. Naam, sehingga kita mengikuti ulama, memperingatkan manusia dari kekeliruan dan kesalahan, dianggap jamaah itu tahdir, jamaah yang suka mentahdir. Sebagaimana yang kita mendengarkan semalam atau baru saja, bahwa tidaklah seseorang terjatuh dalam kesalahan melainkan akan melahirkan kesalahan berikutnya. Ya, sudah dalam jatuh dalam satu kesalahan, maka akan muncul kesalahan dan terus akan bermunculan kesalahan-kesalahan itu. Waliyadzubillah. Karena tidak adanya peringatan, tidak ada tahdir menurut mereka, alergi dengan tahdir. Sementara mereka ketika ingin mendapatkan sesuatu, maka mereka harus mendapatkan yang terbaik. Ketika beli ini beli itu, maka yang tidak bermutu itu mereka mentahdirnya. Nah, mereka menyisihkannya. Ini kurang bagus, ini tidak baik, ambil yang baik dalam masalah dunia. Tapi dalam masalah agama, mereka tidak ada istilah tahdir. Wa husni niyatihim wa ilmihim. Padahal para imam-imam itu baiknya niat-niat mereka dan ilmu-ilmu mereka. Fatajidu haula'il ladzina lam yablughu ma balaghu man sabaqahum. Maka engkau akan menjumpai mereka. Mereka ini belumlah mendapati ataupun mencapai apa yang telah dicapai oleh pendahulu-pendahulu mereka dari ahlul ilm. Ya ta'arraduna li haula immah wa yahtuna min aqdarihim. Mereka mengkritisi, ya, al-a'immah, terhadap para a'immah, dan mereka merendahkan kedudukan-kedudukan mereka. Naam, baru saja menuntut ilmu, baru saja menginjakan diri, naam, di negeri para ulama, sudah berani mentahdir Syekh Rabi, sudah berani mentahdir Syekh Ubaid hafizahumullah, sudah berani mentahdir Syekh Al-Bukhari, Abu Abdillah Al-Bukhari, dan syekh-syekh yang lainnya. Nah, ini, ya, sangat berbahaya. Wa hadhihi wasamatun 'azimatun li hadhihi shahwah. Maka ini merupakan aib yang sangat besar terhadap kebangkitan umat ini. Wal wajib alal insan ayatris wa ayata'aqqal wa ayarifa lidzawil haqq haqqahum wa lidzawil fadli fadlahum. Nah, maka yang wajib bagi manusia agar dia berhati-hati dan dia menggunakan akalnya, dan agar dia mengetahui yang memiliki hak-hak adalah yang bisa mengetahui hak-hak mereka, dan yang memiliki keutamaan yang mengetahui adalah tentang keutamaan mereka. Wa innama ya'riful fadla minan nas ahlahu. Dan sesungguhnya yang bisa mengetahui keutamaan dari kalangan manusia adalah ahlinya. Artinya dia mengetahui kalau itu al-haq, maka orang berada di salah hak. Dan yang mengetahui keutamaan itu suatu keutamaan adalah orang yang utama juga. Seperti bagaimana, ya, para ulama mentazkiyah ulama yang lain karena mereka mengetahui keutamaan mereka, sehingga yang memuji keutamaan mereka adalah orang-orang yang utama juga. Nas'alullaha lana wa lahumul hidayah wa taufik. Kita memohon kepada Allah untuk kita dan untuk mereka al-hidayah dan at-taufik. Wa ammal jawabu 'ala al-mulahadhati tsaniyati fa naqul. Adapun jawaban dari mulahadhah, catatan penting yang kedua, kita mengatakan, kata Syekh, hadza aidun minal bala, ini juga merupakan dari al-bala, dari bencana. Wa la'alla fi jawabi sabiq ma yadullu 'alaihi. Semoga saja jawabanku yang telah lewat, ya, telah menunjukkan padanya. Lianna madhhab adh-dhahiriyah kama huwa ma'ruf madhhabun ya'khudhu bidh-dhahir wa la yarji'u ila al-qawaid al-'amati an-nafiyah. Karena semuanya madhhab dhahiriyah sebagaimana yang ma'ruf adalah madhab yang mengambil secara dohir. Dia tidak kembali kepada kaidah-kaidah umum yang bermanfaat. Walau annana dhahabna natatabi' min akwalihim ma yatabayyana bi fasadu man hajihim aw ba'di man hajihim lawajadna al-kathir, kata Syekh. Ya, kalau kita dahabna, ya, mengikuti atau meneliti pendapat-pendapat mereka, maka akan jelas pendapat-pendapat itu fasadun manhajim, ya, rusak manhaj mereka atau sebagian manhaj mereka. Kita akan menjumpai al-kathir, ya, kita menjumpainya banyak sekali. Walakinna la nuhibbu an natattabi'a auratin nas, auratan nas. Akan tetapi, kata Syekh, kita tidak menyukai untuk mencari-cari aibnya manusia. Naam, ya, mencari-cari aibnya manusia, kata Syekh. Jadi al-bala, bencana, ketika seseorang keluar dari para imam, para imam-imam, kemudian mengikuti tadi yang dohir-dohir atau madhab ya ad-dohiriyah. Wal jawabu ala al-mulahadhati tsalitsah, dan jawaban untuk catatan yang ketiga, fala syakka annal aula bi talab al-ilm ay yabda awwalan bi kitabillahi azza wa jal. Maka tidak diragukan lagi bahwa yang paling utama bagi seorang penuntut ilmu, dia memulai yang pertama kali kitabullah azza wajal. Tidak ada aibnya kita belajar aisar dari A, Ba, Ta dan seterusnya. Tidak ada aib, sekalipun kita sudah umuran seperti ini, tidak ada aib. Justru ini keberuntungan dan keberhasilan kita, bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk mau belajar. Nah, keutamaan yang besar, bukan aib, ya. Atau kita ketika belajar ternyata di samping-samping kita, ya, masih umur-umur belia, kita sudah tua. Nah, bukan aib. Justru keutamaan yang besar. Nah, maka waswas syaitan yang mengarah kepada kita ketika kita memiliki rasa minder untuk belajar. Nah, syaitan yang akan membelokkan niat-niat kita dari mempelajari ilmu agama. Fa inna sahabata radhiyallahu anhum kanu la yata'allamuna ashar ayatin hatta yata'allamuha wa ma fahimna lil wal amal. Karena sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidaklah mempelajari 10 ayat sampai betul-betul mereka mengetahuinya, dan apa yang mereka ketahui dari ilmu dan amal. Ini para sahabat, ya, contoh teladan kita, ya, para pendahulu kita yang soleh, salafus soleh, mereka mempelajari 10 ayat. Dari 10 ayat itu mereka mengilmui dan mengamalkannya. Thumma bis sunnati nabawiyah, kemudian setelah itu mereka mempelajari sunnah-sunnah nabawiyah. Jadi kita bersyukur kepada Allah kalau di saat-saat ini atau di penghujung umur kita seperti ini masih ada keinginan untuk belajar. Masih ada semangat untuk belajar. Maka ini keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita tukar dengan dunia dan sisinya. Dunia dan sisinya akan hancur dengan datangnya yaumul kiamah. Tetapi kebaikan kita terus akan menemani kita sampai di alam kubur, sampai fil jannah, sampai dalam surga. Amalan kita itulah yang akan senantiasa, ya, memberikan syafaat kepada diri kita, membantu kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita berhadapan dengan malaikat yang bertanya di alam kubur. Karena amalan-amalan kita itulah yang akan bisa membantu kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtasirun ala ma'rifatil asalil warijal wal ilal innama yahrisuna ala mas'alati fikhin hadhihi sunnah. Dan janganlah sekedar mengetahui sanad-sanad dan rijal-rijal, ya, para perawi-perawi hadis, perantai rantai hadis, dan ilal, catat-catatnya hadis. Tetapi mereka juga harus bersemangat, ya, untuk masalah-masalah atau berbagai masalah memahami terhadap sunnah-sunnah ini. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba muballighin aw'a min sami'in, bisa jadi, ya, muballighin, orang yang menyampaikan hadis, aw'a, lebih memahami daripada yang mendengarkan. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dari hadis Abi Bakrah. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, rubba hamil fikhin laysa bifaqih. Nah, bisa jadi yang membawa fikih itu dia tidak faqih. Naam. Wa nasul an fi daruratin ila ma'rifatil asanid wa sihhatiha. Dan manusia sekarang ini, ya, fi darurah, ya, sangat diperlukan untuk mengetahui sanad-sanad wasihatnya dan kesahihannya. Wa fi daratin aidan ila al-fiqhi fi hadhi sunan al-warida anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tatbiqiha. Demikian pula sangat darurat, itu sangat-sangat diperlukan, ya, memahami fikih dalam sunan-sunan ini, sunan-sunan yang ada ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mentatbiknya, menerapkannya, alal qawaidil usuli syar'iyyah al hatta la yadil al insan wa yadil ghairuh. Naam, ya, dia mentatbiknya, mempraktikannya kepada kaidah-kaidah usul syar'i, sehingga tidak menyesatkan manusia dan menyesatkan yang lainnya. agar manusia tidak tersesat dan tidak menyesatkan yang lainnya. Al-jawab alal mulahadati rabi'ah, jawaban atas catatan penting yang keempat. Yajibu ay ya'lam al-insan al-mufti. Yajib ayu'allim al-insan al-mufti. Wajib bagi manusia untuk mengetahui tentang al-mufti, seorang pemberi fatwa. Annahu safirun bainallahi wa bain khalqihi. Karena sesungguhnya seorang mufti itu, atau seseorang yang mengeluarkan fatwa itu, sebagai safir, sebagai perantara antara Allah dan makhluknya, sebagai penghubung, ya, sebagai penyampai antara Allah dan manusia. Wawaris li Rasulullah SAW, sebagai pewaris bagi Rasulullah SAW. Innamal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewarisnya para nabi. Fala budda yakuna inna ilmun rasikhun, maka mesti, artinya tidak boleh tidak, bagi tukang fatwa ini dia memiliki ilmu yang dalam, ilmu yang kokoh, ilmu yang rasih. Yastati'u bihi ay yufti ibadallah, yang dengan ilmu yang kokoh tadi, ilmu yang dalam itu, dia mampu dengannya untuk memberikan fatwa kepada hamba-hamba Allah. Naam. Ya, mengarahkan kepada jalan kebenaran, menjauhkan mereka dari jalan-jalan kebatilan, bukan justru sebaliknya. Ya, mengarahkan manusia untuk demonstrasi. Naam. Ya, mengarahkan manusia untuk kudeta kepada para pemimpin. Naam. Ya, sangat berbahaya kalau yang memberi fatwa tersebut adalah keluar dari jalur syariah, karena dia akan menjadi panutan manusia, akan diikuti oleh manusia yang banyak. Wala yajuzu lil insan yatasaddaru lil fatwa wa tadris wa laysa mahu ilmun. Maka tidak dibolehkan bagi manusia untuk tampil berfatwa dan mengajar, kemudian dia tidak berbekal ilmu. Naam. Tidak ada ilmu bersamanya. Li'anna Rasul alaihi salatu wassalam akhbaro, karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan, ya, annallaha la yaqbidul ilma intizan yantazhu minal ibad, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, hatta idha lam yubki aliman ittakhodan nasur usan juhalan, fasu'ilu faftau bighari ilmin fadollu wa adollu. Dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu dengan sekaligus dari manusia, dari hamba-hambanya. Ya, jadi Allah tidaklah mencabut, mengambil ilmu dengan sekaligus yang dia mengambil dari para hambanya. Akan tetapi dicabutnya ilmu biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Nah, ulama ketika sudah diwafatkan, maka sekian ilmu jalan bersamanya. Maka bila mana tidak ada lagi seorang alim untuk dimintai fatwa, manusia mulai menjadikan, ya, ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin yang jahil. Mereka angkat ya, orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama sebagai sandaran mereka. Fasu'ilu, maka orang-orang juhal tadi ditanya. Faftau bighairi ilmin, sehingga mereka memberikan fatwa tanpa dibarengi dengan ilmu. Fadollu wa adollu, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Enam. Ini sudah kita rasakan. Enam. Orang lebih percaya terhadap orang-orang yang sering tampil di media-media massa, televisi, di koran-koran. Enam. Itu yang menjadi patokan mereka. Ya, tanpa berlandaskan ilmu syar'i. Dianggap ketika dia bersorban bisa sorbannya tebal-tebal, nam atau bisa memegang tasbih dan yang lainnya, maka itu sudah dianggap masya Allah. Nam, ketika berseberangan dengan mereka, maka mereka akan menolaknya dan seterusnya. Walhamdulillah, al-insanu alladhi yuridul khair, dan segala puji bagi Allah, manusia menginginkan kebaikan. Walakinnahu ya'ti hatta yudrikhu wa yanshurhu, akan tetapi dia akan datang sampai dia mendapatinya atau bisa menjangkaunya. Wa yantashiru, dan bisa menyebarkannya. Fa in infusiha lahu ajal hatta adraka ma adraka fahuwa fahada huwa matlubuhu. Sesungguhnya bila mana dia dilapangkan padanya ajalnya sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, fahada huwa matlubuhu, maka inilah ya yang diinginkan, yang dituntutnya. Fala yufsah lahu fil ajal wa qadallahu alaihi al-maut, dan jika tidak dilapangkan baginya dalam ajal, wa qadallahu alaihi al-maut, sehingga Allah ya mentakdirkan padanya al-maut, kematian, fa innahu kana alladhi yakhruju min baitihi muhajiran lillahi wa rasulih ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله. Maka sesungguhnya dia seperti orang yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia mendapati padanya kematian, maka sungguh وقع اجره على الله, dia telah mendapatkan pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bakamin insanin ta'ajjal fi tadris wal futya fanadima. Ya, betapa banyak dari manusia yang terburu-buru untuk tampil mengajar dan berfatwa lalu dia menyesal. Li'annahu tabayyana lahu anna ma kana yuqarriruhu fi tadrisi aw yufti bihi fi fatwahu kana khata'an. Karena sesungguhnya telah jelas baginya bahwa apa yang telah ditakrir, apa yang telah ditetapkannya fi tadrisi, dalam pelajaran-pelajarannya atau dalam fatwa-fatwanya ketika berfatwa, kana khata'an, saat itu keliru, khata. Wal kalimatu idza kharajat min famin sahibha malakathu, dan kalimat atau kata yang keluar dari lisan pemiliknya, maka dia yang memilikinya. Wa idza kanat indahu malikuha, maka kata itu ya akan menguasai dirinya. Falyahdharil ikhwah alladzina hum fi ri'ani talabil ilm min at ta'ajjul maka hati-hatilah saudaraku. Faladali ikhwah, maka berhati-hatilah ikhwah. Naam, yang mereka baru pemula atau baru permulaan dalam menuntut ilmu, untuk ta'ajjul, ya, untuk bersegera, ta'jil, ya, cepat-cepatan. Wala ta'annu, maka perlahan-lahan dengan ketenangan, ya, hatta takuna fatwahum mabniyatun ala asasin salimatin, salimatin, sampai fatwa-fatwa mereka itu dibangun di atas asas-asas yang selamat. Walaisal ilmu kalmal, maka ilmu itu bukan seperti harta benda. Yatlubul yatatallabul insan fihi az-zaba'in yudrika man yabi'u yabi'. Tidaklah harta itu seperti, tidaklah ilmu itu seperti harta yang manusia meminta, ya, atau mencari padanya pelanggan-pelanggan sehingga dia bisa, ya, mendapatkan orang yang bisa membelinya. Bal yudriku man yastari minhu. Naam, atau bahkan dia bisa mendapatkan orang yang bisa membeli darinya atau bisa kerjasama. Balil ilm irsul anbiya alaihi salatu wasalam. Tetapi ilmu itu warisannya para nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Fayajib alal insan ayyakuna musta'iran mustasyiran hinal fatwa syai'ain. Maka wajib bagi manusia agar memiliki, agar dia menyadari ketika dia berfatwa dari dua perkara. Al-awwal annahu yaqulu anillahi azza wajal wan syariatillah. Ketika dia berkata, ya, dari Allah azza wajal dan dari syariat Allah. Dan yang kedua, annahu yaqulu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li'annal ulama warasatul anbiya. Dia mengatakan, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Naam. Ini jawaban dari Syekh Ibn Utsaimin dari pertanyaan empat perkara dan telah disebutkan beliau. Artinya, belajar ini tidak ada habis-habisnya. Naam. Walaupun umpamanya kita sudah memiliki ilmu, tetap pelajaran dan kita belajar terus berjalan. Naam. Ya. Belajar dan mengajar. Maka kita tidak bisa pergi menemui para ulama di negeri-negeri mereka. Maka walhamdulillah tiap tahunnya kita dikunjungi para ulama yang kita bisa duduk di hadapannya, yang kita bisa mendengarkan nasihat mereka dan kita pun bisa bertanya kepada mereka. Walhamdulillah. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan apa yang terus kita tekuni ini menjadi alamat al-khair, alamat yang baik, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita husnul khotim, apa ini? Husnul khotimah, mati yang baik. Itu mati yang senantiasa kita di atas ilmu. Naam, mau mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakumullah wa li'adil mu'adzin wa barakallahu fiikum.